Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Pelajaran yang telah kita ambil dari kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatul ummah adalah mengenai adab yang sangat mulia dalam agama Islam ini, dan bahkan termasuk hak yang paling tinggi setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemarin sudah kami baca pada halaman 275. Di halaman 275 bagian tengah itu hadis yang sangat mulia, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai bagaimanapun betapa besar yang dicurahkan oleh seseorang untuk membalas kebaikan orang tua, pasti belum mampu untuk membalasnya. Dan tidak akan mampu kecuali kalau dia menjumpai orang tuanya diperbudak, setelah itu dia beli dan dia merdekakan, itu baru bisa apa? Membalas kebaikan orang tua. Wa illa, kembali ke hukum asal, masih belum seberapa yang mereka curahkan untuk orang tuanya. Walaupun dia belikan motor, belikan mobil, belikan rumah, bangunkan rumah, ngasih harta yang sekian-sekian, nah banyaknya misalkan, tetap belum bisa menyamai kebaikan orang tua yang diberikan kepada anak tersebut. Sampai kapan tadi? Sampai seorang anak menjumpai orang tua tersebut diperbudak, kemudian sama anak tadi dibeli dan dia merdekakan, barulah dia bisa membalas kebaikan orang tua. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kebaikan orang tua itu sangatlah besar, baik bapak maupun ibu. Kita lihat berikutnya. Termasuk adab yang berikutnya adalah qala al-muallif ashabahullah 275 yang punya kitab disimak baik-baik. Wal ihsanu ila al-aqarib sababun lil qurb minal jannah wal bu'd anil nar. Masyaallah. Nawar qala fiikum, atau hadis sebelumnya itu ya. Sudah kemarin ya, sebelumnya sudah ya. Sudah belum? Eh, berarti setelahnya. Termasuk adab yang mulia berbuat baik kepada karib kerabat. Karib kerabat termasuk saudaranya, saudarinya, pamannya, bibinya, am atau ammah, khalat atau khalah, itu semua termasuk karib kerabat. Berbuat baik kepada mereka, menyambung hubungan silaturahmi, termasuk sebab apa? Termasuk sebab didekatkan orang tersebut kepada surga dan dijauhkan dari api neraka. Fa'an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Ayyub Al-Ansari? Siapa namanya Abu Ayyub Al-Ansari? Antum? Hah? Antum? Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Ayo. Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa namanya? Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari namanya siapa? Qatadah bin Harits. Kalau Abu Qatadah, siapa Abu Qatadah namanya? Kalau Abu Qatadah siapa namanya? Abu Qatadah Al-Harits bin Rub'i ya. Kalau Abu Ayyub siapa? Siapa namanya? Zaid bin Khalid atau Khalid bin Zaid? Atau siapa namanya? Antum, Abang Wan? Antum? Antum? Ada yang ingat? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia. Kalau Abi Qatadah, Al-Harits bin Rub'i. Kalau Abu Ayyub, siapa? Khalid bin Zaid. Paham ya? Khalid bin Zaid namanya ya. Nah, barakallahu fiikum. Allah Zaid bin Khalid, lain lagi ini Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita lihat sini barakallahu fikum, dan hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Arabiyan aradan nam arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam masiratan. Faqal, bahwasanya suatu ketika ada seorang Badui menunjukkan atau menyodorkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu jarak atau perjalanan. Faqal, kemudian seraya berkata, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Tunjukkan, kabarkan kepadaku suatu amalan yang bisa membuat aku dekat dengan surga dan aku dijauhkan dari api neraka. Orang Badui ini nanya. Nanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa membuat aku dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Satu, engkau menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung hubungan silaturahmi. Karena menyambung hubungan silaturahmi termasuk sebab masuk surga dengan seizin Allah Ta'ala. Sama-sama disebutkan dalam hadis yang sahih, ancaman mengenai orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tanpa sebab tentunya, atau bahkan sebab masalah dunia, itu enggak diperbolehkan. Faham ya? Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Na'am barakallahu fikum. Dan tentunya kita harus apa? Na'am barakallahu fikum, pandai-pandai dalam menyambung hubungan tersebut. Dan sudah kita lewati kisahnya, bagaimana seorang anak kepada ibunya, walaupun ibunya berbeda agama, tapi karena itu ada keluarga, itu ada hak masalah dunia, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyambung hubungan silaturahmi. Kisahnya siapa kemarin? Asma bintu Abi Bakrin. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, na'am sini ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Padahal ibunya musyrikah, ibunya kafirah. Tapi karena itu adalah berkaitan masalah dunia, diperbolehkan. Na'am, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya, wa man wasala rahimahu wasalahullah, dan barang siapa yang menyambung hubungan silaturahmi, Allah Ta'ala akan menyambungnya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, maka dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahu azza wa jalla khalqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan makhluk. Paham ya? Falamma faragha minhu, kemudian tatkala Allah Taala telah selesai, jadi ketika Allah Taala menciptakan makhluk kemudian selesai dari penciptaan tersebut, qamatur rahim, kemudian nam rahim berdiri dan berkata, faqala mah, rahimnya berdiri. Kemudian ditanya, "Mah, kenapa?" Qalat, "Hadza maqamul 'abdika minal qati'ah." Inikah tempat berlindungnya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi? Paham ya? Naam. Qala, "Ala tardaina an asla man wasalaki wa aqta' man qata'ak?" Apakah kamu tidak akan kamu ridha kalau seandainya aku menyambung orang yang menyambung hubungan silaturahmi kepadamu, dan aku memutus orang yang memutus hubungan kepadamu? Qalat, bala ya Rabb. Rahim tadi mengatakan, tentu ya Rabb. Naam. Qala, fadhalika lak, maka itu untukmu. Tsumma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akrinam. Iqra'u in syi'tum, kalau kalian mau, kata Abu Hurairah, bacalah. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum? Tidakkah sekiranya kalau seandainya kalian berkuasa, kemudian kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi? Riwayat Bukhari wa Muslim. Maksudnya, memutuskan hubungan silaturahmi itu perkara yang sangat besar, termasuk dosa yang besar. Oleh karena itu kita harus paham berkaitan masalah perkara dunia, perkara agama, dibedakan. Nah, barakallahu fikum, karena kalau kita gara-gara masalah dunia, masalah dagang, bisnis, kemudian sampai enggak ngajak bicara orang tua, SMS enggak mau, nelpon pun enggak mau, zenguk pun enggak mau, berbahaya. Paham ya? Ingat-ingat, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kemudian sebutkan sampai nambar kalafikum. Kalam disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Sirah Al-Nubala, Fudhal bin 'Iyad rahimahullah. Al-Imam Fudhal bin 'Iyad rahimahullah menasihatkan agar menikahkan putra atau putrinya kepada ahli sunnah. Karena biasanya kalau beda aliran, beda manhaj, beda prinsip, itu biasanya saling apa? Berbenturan, memutuskan hubungan silaturahmi, yang beliau khawatirkan itu. Apa kata beliau? Man zawaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Man zawaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan pelaku ahli bid'ah atau pelaku kebid'ahan, ahli bid'ah maksudnya, sungguh dia telah memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum. Karena ya orang yang namanya beda jalan, contohnya taruhlah kita sekeluarga al-sunnah, anak kita nikah jemaah tabligh misalkan. Cocok enggak kira-kira? Enggak cocok, pasti akan jaga jarak di situ. Setiap hari kita diajak khuruj misalkan. Diajak keluar 40 hari misalkan, enggak mau kan? Akhirnya ujung-ujungnya putus hubungan silaturahmi. Nah, jadi jangan sampai kita merasa aman dari yang seperti ini. Jadi kita harus apa? Membentengi diri kita agar tetap istiqomah. Jangan sampai kita berupaya atau istilahnya apa? Merasa aman kemudian ingin menyelamatkan orang lain dalam kondisi dia lemah. Ingat-ingat kisahnya siapa itu? Seorang muhaddits ahlu sunnah awal mulanya kemudian berpindah dengan pemikiran khawarij. Awal mulanya ahlu sunnah. Wat, kokoh, muhaddits. Imran bin Hitan. Imran bin Hitan, rahimahullah, awal mulanya dikenal dengan muhaddits ahlu sunnah. Ternyata dia tertarik dengan sepupunya. Putri pamannya yang pemikirannya khawarij. Bayangkan nih, pemikiran khawarij. Imran bin Hitan ingin menikahi sepupunya dengan tujuan apa? Ditarik biar pemikiran khawarij berubah menjadi pemikiran ahlu sunnah. Bayangkan. Padahal Imran bin Hitan muhaddits ahlu sunnah. Tapi kita diambil syahidnya di situ, fitnah sangat besar. Hati manusia itu lemah. Faham itu ya? Di situ akhirnya Imran bin Hitan malah yang mengikuti apa? Pemikiran khawarij. Berubah. Imran Hitan yang semula ahlu sunnah, pemikirannya lurus, malah mengikuti pemikiran istrinya. Itu putri pamannya sendiri. Paham ya? Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasannya apa? Kemarin kita lewati. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Paham ya? Syubhat itu menyambar-nyambar. Kemudian hati itu lemah. Sehingga butuh sandaran, butuh penguat, butuh penopang. Penopangnya apa diantaranya? Untuk di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, tidak lain duduk di majelis ilmu. Dah itu paling tenang sudah. Antum rasakan sendiri. Kalau antum duduk di pasar, duduk di nambar kalau warung-warung, duduk di pinggir jalan, ana yakin enggak setenang ketika duduk di masjid mendengarkan majelis ilmu. Benar enggak, Pak? Di pasar ribut ramai corona COVID-19. Macam-macam. Lalu di masjid dengarnya apa? Qala Allah qala Rasul. Tenang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Puasa jaga jarak, hati-hati masker. Paham ya? Enggak masalah pakai masker, enggak masalah. Tapi kalau berlebihan itu jadi permasalahan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Ini sekedar menyebutkan termasuk salah satu menjaga keistiqomahan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat kanan kiri, depan belakang. Duduk di majelis ilmu. Faham ya? Ini ya kita rasakan, antum rasakan sendiri bagaimana kalau duduk di majelis ilmu? Beda dengan duduk di tengah pasar. Ya enggak? Berapa ini harganya tempenya? Tahunya berapa? Wah, ini harganya mahal, ini murah. Yang dibicarakan itu aja. Walaupun kita tetap apa? Yang namanya orang mencari ma'isyah kan tetap ada, cuman perbandingan tenang mana gitu loh. Paham ya? Karena dijamin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah." Jaminan yang luar biasa ini. Ya kan? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Masjid. Paham ya? Kemudian mereka saling baca Al-Qur'an. Ya, kajian ini antaranya. Kemudian saling mengajarkan Al-Quran, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Paham ya? Jadi ketenangan turun situ, jaminan langsung dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau, Wasilatul rahim tazidu fil umur wa rizq. Qala alaihi salatu wassalam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi asarih falyasil rahimah. Masyaallah, rawal Bukhari wa Abu Dawud. Artinya apa? Menyambung silaturahmi itu akan memperpanjang umur, memperpanjang usia, diberkahi maksudnya. Jadi dia enggak gerusa-gerusu, enggak banyak pikiran, tenang pikirannya sehingga keadaannya tenang. Dan akan menambahkan rezeki. Kalau orang suka menyambung hubungan silaturahmi akan tambahkan rezekinya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya atau usianya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Kita ingatkan berkali-kali ya, kalaupun saudara kita non muslim, orang tua kita non muslim misalkan, paham ya, agamanya bukan agama Islam, tapi kalau itu keluarga dalam hal masalah dunia diperbolehkan, semoga mendapatkan hidayah, ta'liful qulub, melunakkan hati mereka. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena banyak kan kisah-kisah yang awal mula bagaimana Rasulullah dan para sahabat, nah mereka akhirnya tertarik dengan ajaran Rasulullah. Nah, barakallahu fikum, ta'liful qulub, melunakkan hati mereka. Diperbolehkan selama apa? Tidak bela agama mereka. Itu intinya. Enggak ada toleransi itu. Wah, agama antum itu bagus, agama antum ya akhirnya. Orangnya non muslim, bela-bela, puji-puji. Antum ini, wah. Orang Arab, antum ini katanya. Walaupun agamanya Kristen, Katolik, tapi jujurnya luar biasa. Ini yang muslim ini penipu, pembohong. Ngejek orang muslim gitu loh. Itu bahaya. Karena apa? Karena dia walaupun sejelek apa masih muslim. Muslim. Muslim itu namanya punya kunci di situ. Muslim itu berarti punya dasar keimanan. Beda dengan orang kafir ini walaupun sejujur apapun enggak bermanfaat sama sekali. Kalau enggak masuk Islam. Paham ya? Jadi jangan perbandingannya ini jujur banget ya orang yang luar biasa. Wah, semoga masuk surga. Doa ke masuk surga enggak bisa. Hidayah dulu kalau orang kafir. Pertama kali hidayah dulu, setelah dapat hidayah baru didoakan semoga masuk surga bisa. Kalau hidayah belum enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wasilah takunu bi adamil adha wal musa'adah al maliyah wa bi ziyadah wa bid'a wal amr bil ma'ruf wa nahyi munkar wa bin nasiha masyaallah. Dan menyambung hubungan silaturahmi itu dengan cara apa? Dengan cara tidak mengganggunya dan membantu dia baik berupa harta. Taruhlah kita, taruhlah sudah punya rumah sendiri, orang tua sudah lama, kita enggak apa, nengok misalnya, suatu ketika nengok, walaupun enggak bawa uang, bawalah sedikit makanan, mungkin beras 5 kilo, paham ya, sama teh, sama kopi, senang mereka, paham ya, lalu zaman sekarang COVID-19, dibawakan propolis, madu, paham ya, herbal-herbal seperti itu, paham ya, maksudnya bagaimana, maksudnya itu termasuk bentuk menyambung silaturahmi, senang mereka, ini apa ini propolis, ini obat, masya Allah, paham ya, ini madu ini, masya Allah. Bukan promosi ya. Maksudnya itu ini termasuk perkara bentuk yang menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahmi itu tidak selamanya dengan uang, barang benda enggak masalah. Hatta walaupun kita menjenguk, ketemu, enggak bawa apa-apa pun senang orang tua. Kalau enggak percaya buktikan. Masyaallah, dalam hal kesini bagaimana kabarnya? Senang mereka. Walaupun kita enggak bawa apa-apa. Ketika pulang malah kita dibawain gitu loh. Orang tua itu ingat dengan anak-anaknya. Dan ini terbukti antum merasakan sendiri bagaimana? Nah, maksudnya apa? Hikmah dibalik menyambung hubungan silaturahmi. Wa bi ziyarah, berkunjung kalau memungkinkan. Paham ya? Nah, kalau memungkinkan. Kalau zaman sekarang mungkin misalkan lockdown enggak mau menerima ya telepon. Assalamualaikum, kaifaluk? Bagaimana di rumah? Ada makanan atau tidak misalkan? Ayo, na'am. Wa bi du'a, dan doa. Penting ini ya, mendoakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan, mereka dulu pernah merawat kita ketika kecil, kita doakan. Semoga Allah Ta'ala menyayangi mereka berdua. Seperti itu. Wal amrun ma'ruf wa nahyun munkar. Merintahkan pada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Pak, rokok haram, Pak. Tolong ditahan, Pak. Daripada ngerokok diganti kopi aja, Pak, misalkan. Ya, nanti bisa kami belikan, dibujuk, dirayu. Paham ya? Ini rokok haram itu kalau berkali-kali, sepekan 5 kali enggak masalah katanya. Berarti udah akal mainnya. Paham ya? Assalamualaikum, besok ketemu lagi, nasihati lagi. Jangan pernah apa bosan sama orang tua itu ya. Orang tua kadang kan yang namanya belum kenal agama, kadang ada yang nolak, nentang dengan akal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Haram itu kalau berkali-kali, sekali, 2 kali makruh katanya. Perinciannya pakai fikih tadi ya, enggak ada ilmunya. Allahu musta'an. Apa yang kisahnya kita lewat dulu? Katanya rokok itu bikin wali songo katanya. Rokok apa? Allahu musta'an. Rokok di Samsu. Nomornya berapa itu? 2, 3, 4. Wah, 2 itu salat subuh, 3 salat maghrib, 4 itu duhur, asar, isya. Allah musta'an, kata mereka, ini bikin amal songo. Sampai sekarang masih ada akal mainnya. Orang akal ya jangan dilawan. Jazakallahu khairan, assalamualaikum, sudah selesai. Paham ya, jangan dilawan, karena akal enggak bisa ketemu kalau dengan dalil baru gitu loh. Paham ya? Rokok sampai wali songo, bayangkan itu. 2, 3, 4, 2 salat subuh, 3 salat maghrib, 4 itu duhur, asar, isya. Allahul musta'an. Enggak benar itu ya. Kita lihat lagi. Kemudian juga nasihat, menasihati orang tua, apalagi ketika usia tua, lansia, lanjut usia, didampingi, dinasihati, semoga nanti ketika akhir hayatnya itu mampu dan bisa mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, itu yang sahih. Adapun lafaz hadis lakinu mautakum biyasin, dhaif. Talqinlah orang-orang yang hendak mati antara kalian dengan surat Yasin. Yasin malam Jumat Kliwon, itu dhaif hadisnya. Yang sahih kalimat apa? La ilaha illallah, talqin. Seperti kisahnya Rasulullah ketika mentalqin siapa? Pamannya kan? Ya amkul la ilaha illallah, kalimat tauhid. Naam, karena apa? Yang diharapkan dari orang yang hendak meninggal tersebut, bagaimana akhir ucapannya itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena jaminannya apa? Surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Insyaallah. Jadi ingat ya, kalau mentalkin ingat-ingat, kami nasihatkan dulu. Ya semoga kita nanti bisa menerapkan sabar. Kalau sudah mengucapkan sekali la ilaha illallah, jangan diulang-ulang. Kalau dia enggak mengucapkan kalam yang lain. Karena kalau diulang-ulang biasanya marah, banyak pikiran, akhirnya ucapan-ucapan lain. Kecuali setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, ucapan-ucapan lain baru talqin lagi caranya. Jangan dipaksa-paksa, ulangi lagi Mbah, ulangi Mbah, ulangi Mbah, marah nanti dia. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah diam, alhamdulillah udah. Jangan dipaksa terus. Sampai dia mengucapkan ucapan lain. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, dia malah mengucapkan ucapan lain. Sapiku sudah di kandangan belum ya? Lembunya sudah di kandangan atau belum? Masukkan kandang atau belum? Itu ucapan lain baru talqin lagi. Contohnya gitu. Karena kejadiannya pernah dapat kabar itu, maksa ulangi lagi, ulangi lagi, malah marah dia. Namanya orang sakarat. Padahal artian orang mau meninggal kan mungkin dia merasakan sesuatu yang kita enggak rasakan itu loh. Dipaksa-paksa malah marah dia. Sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah bagus sudah. Tunggu sampai nanti kalau ucapan-ucapan lain ditalkin lagi caranya gitu. Itu termasuk adab-adab dalam mentalkin. Kama qala ta'ala nabiyyi, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala terhadap nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Keluarga yang terdekat mencakup siapa? Am, ammah, khol, kholah. Am itu paman dari jalur bapak. Ammah itu bibi dari jalur bapak. Khol, paman dari jalur ibu. Kholah, bibi dari jalur ibu. Paham ya? Ada saudari, saudara, sepupu, keponakan, itu semuanya kan kerabat. Paham ya? Sehingga perlu dikondisikan. Naam. Itu yang disebutkan sini barakallahu fikum. Untuk yang jiran. Jiran ini sudah kita lewati sebenarnya. Jiran itu kok tetangga. Paham ya? Yang jiran artinya tetangga. Nah, kita baca dikit lagi nyafan yang jiran ini ya. Wa qalu wal jiran ila akhiri, tetangga. Berbuat baik dengan tetangga. Taqaddamal kalam an husnul jiwar fi darsil khamis asyar. Sudah kita lewati mengenai berbuat baik dengan tetangga pada pelajaran berapa? Pelajaran yang ke-15. Apa di antaranya? Tidak ganggu. Lewat ya sopan. Motornya enggak usah di blombong knalpotnya. Paham ya? Yang sudah terlanjur ya ditutup blombongannya. Paham ya? Lewat enggak nyapa wala salam wala kalam blayer misalkan itu. Itu dihindari karena ada mungkin ya seperti itu udah terlanjur hobi senang gitu berarti lewat tuh nggak salam wala kalam wala nyapan blayer gitu. Allah mustahil itu bukan adab ya, itu malah ganggu itu orangnya berjubah berjenggot misalkan yang rusak nama. Paham ya? Nah barakallahu fikum, itu termasuk apa? Berbuat baik dengan tetangga tidak mengganggu. Wa amma tauqiril kabir faqad amara bihil Islam qala alaihi wasallam liman takallama qabla al-akbar, penting. Adapun memuliakan orang besar, ingat-ingat, perhatikan ya anak-anak, perhatikan, memuliakan orang besar, paham ya, menghormati orang besar, sungguh telah diperintahkan agama Islam. Jadi kalau sama yang besar yang manggilnya nama, Mahmud, bagaimana Mahmud? Kalau besar ya Bang, bagaimana Bang? Kalau orang luar Jawa misalkan, orang Jawa ya Mas, bagaimana Mas? Bagaimana Pak? Jangan kecil manggil orang besar namanya Mahmud, mana Mahmud sehat? Kurang adab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya adab-adab seperti itu perlu diajarkan. Paham ya? Kak atau bang atau mas. Paham ya? Kalau bahasa Arab ami. Gimana ami misalkan? Jadi manggilnya jangan nama. Paham ya maksudnya ya? Soalnya besar ya bagaimana bang? Kan bukan orang manggilnya mana pik misalkan. Kan orang Allah musta'an. Jadi dikondisikan, terutama yang kecil-kecil nanti ada hadisnya ini, yang besar menghormat, yang kecil menghormat yang besar, yang besar menyayangi yang kecil. Bukan ngerjain yang kecil, penting juga ini. Ngerjain itu lain, kalau orang besar suka ngerjain anak kecil, jangan dibuktikan ya, saksikan. Pasti kalau dikandani ngayel. Kalau orang besar suka ngerjain anak kecil, nanti kalau antum nasihat dia mesti diajak. Tapi kalau dia jaga kewibawaan, jaga jarak, tidak perlu butuh di ajak bicara, enggak ngerjain, itu insyaallah kewibawaan terjaga. Tapi kalau antum suka ngerjain anak kecil, enggak apa-apa antum ambil sorbannya kemudian antum dorong. Nanti kalau antum nasihat ngeyel dia. Ini pengalaman yang sudah terbukti, enggak perlu antum buktikan lagi. Paham ya? Jadi kondisikan. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap orang yang waktu itu berbicara mendahului yang besar. Jadi di majelis ada orang besar, dia ngomong duluan yang kecil ini. Langsung selamatan, kabir kabir. Dulukan yang besar dulu. Berbicara di majelis misalkan ada musyawarah, ya, dulukan yang besar dulu. Mungkin yang besar itu lebih pengalaman atau mungkin punya masukan. Setelah itu nanti kalau enggak ada baru yang kecil. Termasuk adab juga ternyata ya. Na'am barakallahu fiik. Rawal Bukhari Muslim, qala alaihi salatu wassalam, inna min ijlalillah ta'ala ikram di syaibah al-muslim wa hamil Qur'an ghairal ghalifi wal jafi anhu. Penting ini, wa ikram di sultan al-muqsit. Perhatikan baik-baik itu. Sesungguhnya termasuk bentuk memuliakan Allah Ta'ala dan memuliakan orang tua yang muslim. Orang tua jangan dicandain, paham ya? Karena orang tua kemudian suaranya sudah enggak jelas, diajek-ajek, nanti malah marah dia. Dimuliakan orang tua, paham ya? Butuh apa, Mbah, misalkan. Kalau misalkan tua ya al-akh misalkan, paham ya? Dikondisikan, dipahami orang tua itu ya. Nah, kita lihat sini dan juga memuliakan orang pembawa Al-Qur'an. Orang hafal Al-Qur'an itu jangan sepelekan. Karena penghafal Al-Quran itu dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi ingat, tanpa berlebihan, tanpa meremehkan. Tidak boleh nyanjung berlebihan, kemudian kemana-mana dibopong, misalkan itu terlalu berlebihan. Paham ya? Penghafal Al-Quran dimuliakan maksudnya bagaimana? Ya, kita hormati. Misalkan, barakallahu fikum, taruhlah. Nah, ketika tidak ada imamnya, kita suruh jadi imam, misalkan. Ketika butuh orang yang nasmi, kita minta kepada dia untuk apa mentasmi misalkan, menghormati namanya. Jangan berlebihan, enggak boleh meremehkan juga. Dan juga memuliakan orang yang punya kekuasaan tapi dia adil. Nah, al-sultan al-muqsit maksud penguasa yang adil. Penguasa yang adil, penguasa yang tidak zalim ya. Rawi Abu Dawud wa sahih hadisnya sahih. Nah, dan tutup yang terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Rawi Abu Dawud wa Tirmizi wa sahih. Ini bagus sekali hadisnya ini. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak mau mengetahui kemuliaan orang yang besar. Yang kecil memuliakan yang besar menyayangi yang kecil. Bentuk sayangnya orang besar kepada anak kecil ketika keliru ditegur, bukan dibiarkan saja. Paham ya? Melakukan pelanggaran, kemungkaran dibiarkan aja itu berarti enggak sayang dia. Karena apa? Karena nanti kalau melanggar kan misalkan ada hukuman misalkan. Kena hukuman dia kan. Kalau sayang diingatkan, jangan, ini enggak boleh, ini peraturan misalkan. Dinasihati biar enggak kena hukuman. Sayang berarti dia. Tapi kalau sama-sama kompak sembunyi, diam, kemudian enggak ada pengingkaran dalam terhadap kemungkaran berarti enggak sayang sama anak kecilnya. Paham ya? Ayo kita lihat lagi. Dan bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak mau mengetahui kemuliaan orang yang besar, yang kecil memuliakan orang yang besar. Wa min tawqiril kabir tawqirul alim, dan termasuk bentuk memuliakan orang besar adalah memuliakan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini tidak pandang usia. Sampai-sampai para ulama mengatakan al alimu alimun wa in kana sigharan fis sin. Wal jahilu jahilun wa in kana kabiran fis sin. Itu kaidahnya. Orang alim tetap alim walaupun usianya muda. Ini kaidah nih ya. Dan orang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Paham ya? Jadi kalau orang masalah ilmu ini kaitannya dengan apa? Hakikat yang disaksikan. Bukan masalah usianya. Cuman di sini kalau orangnya tua, punya ilmu, ya kita muliakan. Paham ya? Li'annahu bi'ilmihi wa fadlihi istahaqqa at-tawqir wal ihtiram. Karena orang tua tadi itu dengan ilmu yang dia miliki berhak untuk dimuliakan dan dihormati. Paham ya? Enggak mengejek, enggak meremehkan. Bukan berarti apa? Diam dari kesalahan. Walaupun dia taruhlah syekh kita, guru kita, ustaz kita keliru, ya tegur, afan ustaz, ini keliru ustaz, yang benar seperti ini. Kewajiban ustaznya langsung rujuk di situ. Paham ya? Atau dia apa? Menerima nasihatnya, jazakumullah khairah, telah menasihatnya. Seperti itu, itulah hakikat apa kemarin? Tawadhu'. Tawadhu' itu ingat-ingat, bukan orang yang jalannya nunduk. Nunduk gini. Paham ya? Salam pun gak mau, merengut wajahnya. Tawadhu', bukan tawadhu' namanya. Tawadhu' itu kalau berjalan tegap, kalau ada kebenaran, langsung siap dia. Ditegur, siap dia. Kembali kepada kebenaran, itu namanya tawadhu'. Lawannya apa? Kibir. Ingat-ingat, kibir. Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia walaupun jalannya nunduk. Sorban enggak pernah diikat sorbannya begini lewat nunduk aja dia. Salam pun enggak mau dia, katanya tawadhu. Keliru. Nah, ya tawadhu itu yang bagaimana? Mudah menerima kebenaran. Paham ya? Ingat-ingat. Kalau kibir sombong, bukan yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, penampilan rapi, itu bukan sombong itu. Sombongnya bagaimana? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kalau antum lihat orang berpenampilan rapi, masya Allah rapi, bersih, kemudian taruhlah nah barakallahu fikum, intinya rapi lah, itu bukan kesombongan. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Para sahabat pernah komentar, ya Rasulullah, ini orang suka kalau pakainya bagus, ini juga suka kalau sandalnya bagus. Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukainya apa? Keindahan. Jadi penting ya sepertinya itu ya. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan pakaian bagus kalian ketika setiap kali mau sholat. Paham ya? Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya? Jangan. Paham ya? Ingat-ingat patokannya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Antum ente ini baru anak kemarin sore nasihatnya anak. Anak sudah 10 tahun di Damaja. Paham ya? Tajwidnya masyaallah ya. Maksudnya bagaimana maksudnya itu dia na barakallahu fikum enggak langsung menerima. Debat dulu itu loh. Paham ya? Walaupun dia sekecil apapun usianya 8 tahun 9 tahun kalau kebenaran jangan diremehkan. Enggak usah pakai ente-ente, paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah langsung jazakumullahu khairan, Allahu barik fiik. Anak terima nasihatnya, itulah hakikat daripada at-tawadhu. Naam. Satu tem yang terakhir, bismillah. Jika kaum salafiyin dinasihatkan tidak menikahkan putri-putrinya, kenapa jamaah tabligh? Bagaimana dengan orang-orang apa ini? Rojaiyun, Lukmaniyun, bukankah mereka para ahlu bid'ah? Nah barakallahu fikum, kita nasihatkan mencarikan untuk putrinya yang terbaik dari kalangan ahlu sunnah yang kokoh di atas Al-Quran sunnah, di atas dalil, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas akal, bukan di atas perasaan-perasaan belaka, tapi di atas dalil Al-Quran sunnah. Pilihkan yang terbaik, karena untuk masa depannya, orang menikah itu bukan sehari dua hari, nanti ke depannya itu bagaimana terwujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Paham ya? Dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujudkan kalau tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak akan. Paham ya? Antum lihat. Orang-orang yang jauh dari ilmu, orang awam taruhlah. Mereka pengeluarannya sekian-sekian banyaknya. Paham ya? Itu baru apa? Lipstik. Lipstik banyak. Satu lipstik itu 250 ribu. Ya. Dia milih yang paling terbagus, keluaran terbaru. Paham ya? Lah, penghasilnya sepekan 350. Dia bukan tukang, dia tenaga kernetnya. Mengeluh dia, ini bagaimana ustaz ini? Pengeluaran pemasukannya cuma 360 per pekan, tapi istri sekali minta satu lipstik 250. Jadi nasihati, diajarin biar kenal sunnah. Pokoknya kalau keluarga dibangun di atas Al-Qur'an sunnah, insyaallah biidznillah akan terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saling melengkapi, saling meluruskan, pengertian, paham ya? Memberikan motivasi, dorongan, saling menasihati, paham ya? Karena pengertian itu penting. Pengertian itu bagaimana? Ya kalau istrinya sakit ya jangan dibiarkan, dibelikan obat. Taruhlah selama ini dia yang nyuci piring, nyupirnya, nyuci piring, atau cuci baju, nyetrika, kalau dia sakit kita yang bantu. Termasuk pengertian seperti itu. Jangan ngawain semua pekerjaanmu. Anak pokoknya di luar kok. Fokus. Allah Ustaz. Istrinya sakit, dia fokus di luar. Gak mau bantu nyuci piring. Gak mau juga nyuci bajunya. Gak mau juga nyetrika. Harus ta'awun di situ. Nah, ta'awun ini akan terwujudkan kalau paham Al-Quran dan As-Sunnah. Itu intinya. Jadi kesimpulannya, mau rojaniyun, lukmaniyun, hizmiyun, jamaah tabligh. Kalau kita punya putri, dan antum sekalian punya putri, nah barakallahu fiikum, ingat baik-baik. Jadi patokan bukan kurbun nadar, tapi bu'dun nadar. Pandangan yang ke depan, yang jauh, bukan yang dekat. Kalau dekat, nikah kan selesai, ya enggak? Tapi yang jauh itu bagaimana ke depannya, di kemudian hari bagaimana gitu, hubungannya gitu. Paham ya? Mulai dari orang tuanya, mertuanya, karena ada yang salah gitu. Menikahkan putrinya dengan taruhlah hizbiyun, ala bidak wa dalal. Diajak komunikasi mertuanya enggak mau, nelpon pun enggak mau. Paham ya? Ketemu pun enggak mau, bayangkan. Dalam hal masalah dunia padahal. Ini sekedar selingan barakallahu fikum, upaya semaksimal mungkin, terutama kembali ke masing-masing ya diri kita yang punya anak perempuan, punya anak laki-laki kalau sudah besar, nah mencarikan pasangan yang terbaik dari mereka dari kalangan ahli sunnati wal jamaah sunniyun salafiyun. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.